di antara konsekuensi-konsekuensi keimanan. Hendaklah kalian sholat, dan hendaklah ketika kalian menegakkan sholat, berwuduklah, bertoharahlah. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, di dalam tafsirnya yang ringkas, hadihi ayatun azimah, ishtamalat ala ahkamin kathirah. Ayat ini ayat yang agung, mengandung di dalamnya hukum-hukum yang banyak. Nadhkur minha ma yassarahu Allah wa sahalahu. Kita akan sebutkan apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya. Ahaduha, yang pertama adalah faedah atau hukum dari kalimat-kalimat yang pertama disebut, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Maka hadhil madhkurati fiha imtithaluha wal amal biha min lawazimil iman. Dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, menunjukkan bahwa semua yang disebut di dalam ayat ini dan mempraktekkan perintah-perintah Allah yang ada dalam ayat ini merupakan lawazimul iman, merupakan konsekuensi-konsekuensi keimanan. Alladzi la yatimmu illa bihi, yang tidak mungkin sempurna keimanan kecuali dengan mempraktekkan ayat ini. Wahai orang yang beriman, kalau kalian benar beriman, kerjakan ini. Itu makna panggilan wahai orang yang beriman. Maka semua ayat-ayat yang dimulai dengan kalimat wahai orang yang beriman, maka maknanya wahai orang beriman, kalau engkau benar-benar beriman, kerjakan ini. Demikian ikhwani fiddin a'azzakumullah. Li'annahu sadaraha, karena Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ay, maksudnya ya ayyuhalladzina amanu i'malu bimuqtada imanukum bima syara'na lakum, yang bermakna wahai orang-orang yang beriman, kerjakanlah apa-apa yang merupakan konsekuensi keimanan kalian. Kalau kalian benar-benar beriman, kerjakan ini. Yang kami syariatkan ini, yang kami perintahkan ini. Itu pertama, faedah pertama. Asani, faedah yang kedua, al-amr bil qiyami bis salah, perintah untuk menegakkan salat. Karena Allah langsung mengatakan idza qumtum ila shalah, kalau kalian menegakkan salat. Wahai orang beriman, bukankah kalian beriman mesti salat? Maka kalau kalian salat, kerjakanlah ini. Berarti faedah kedua, seorang mukmin, wahai orang yang beriman, tegakkanlah salat. Karena ciri-ciri keimanan adalah salat. Pembeda antara mukmin dan kafir adalah tarkus salah. Oh, si fulan beriman, salat enggak? Enggak, saya enggak percaya kalau dia beriman. Berarti dia tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Karena salat merupakan pembeda, kata Nabi alaihi salatu wassalam, antara mukmin dengan kafir. Oh, dia sekarang sudah masuk Islam, salat enggak? Enggak, belum masuk Islam. Dia sudah taubat dari kekafirannya, salat enggak? Dia sudah taubat dari kesesatannya, salat enggak? Itu pertanyaan penting. Mengapa? Karena rukun-rukun Islam setelah syahadat adalah salat. Rukun maknanya fondasi. Kalau fondasinya runtuh, bangunannya akan runtuh. Keislamannya akan runtuh kalau dia tidak menegakkan salat. Sehingga ketika Allah berbicara tentang taubatnya orang-orang kafir, Allah sebutkan salat dan zakat. wa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah. Kalau mereka mau taubat dan menegakkan salat dan mengeluarkan zakat, maka mereka ikhwanukum fiddin, saudara kalian. Tidak hanya taubat saja, wa in tabu wa aqamus salat. Kalau mereka bertaubat dan menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Yang ketiga dari faedah ayat ini, al-amru binniyah lis-shalah, perintah untuk berniat salat. Sebab kalimat kumtum ila shalah bukan maknanya ketika berdiri untuk salat. Wahai orang beriman, kalau kalian sudah berdiri untuk salat, berwudulah. Ya terlambat, sudah berdiri untuk salat baru suruh wudu. Bukan. Maknanya kalau kalian sudah berniat untuk salat, berarti salat memerlukan niat. Innamal a'malu binniyat, bahkan niat itu adalah perkara yang terpenting yang mempengaruhi sebuah amalan. Innamal a'malu binniyat, setiap amalan tergantung niatnya. Maka ketika engkau berniat saya akan salat, maka berwudulah. Sehingga sudah ada niat itu sebelumnya. Niat untuk salat. Salat apa? Salat asar. Yang mana? Yang 4 rakaat. Dikosor atau lengkap sempurna? Kalau kamu musafir, kamu niat kosor. Kalau kamu mukim, kamu niat 4 rakaat. Lengkap di dalam hati ini terpikir, saya akan salat. Fil qulub, di dalam hati. Kalau di mulut namanya ikrar. Yang namanya niat fil qalbi. Barakallahu fikum, bedakan antara keduanya. Kalau di mulut saya akan salat, itu namanya pengumuman. Itu namanya ikrar. Tetapi kalau yang namanya niat fil qulub, di dalam hati. Dan harus lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Harus ada niat untuk Allah, karena Allah, tidak karena manusia. Itu ketiga. Yang keempat, dengan ayat ini kita juga mendapatkan faedah penting. Ishtiratut taharah lisihhatis salah, syarat taharah untuk sahnya salat. Perhatikan bahasanya dari para ulama. Ini bahasa Syekh Sa'di rahimahullah. Ishtirat. Ishtirat. At-tahara. Disyaratkannya bersuci. Disyaratkannya suci. Untuk salat. Berbeda dengan bahasa orang-orang yang berkata, disyaratkan wudu untuk salat. Kalau tidak wudu gak sah. Itu salah. Mengapa salah? Dia tidak berwudu, tetapi dia punya wudu yang sebelumnya. Tidak apa-apa salat. Berarti bukan wudunya, tapi toharahnya. Apakah engkau masih dalam keadaan toharah atau tidak? Istiratut toharah. Kalau engkau terkena hadas, hadas ada 2, hadas besar, hadas kecil. Kabir, saghir. Kalau hadas besar, kamu harus mandi, bukan wudu. Lo katanya syaratnya salat wudu. Nah itu bahasanya yang salah. Syaratnya salat toharah. Kalau engkau junub, maka ketika kau mau salat, wuduannya gak cukup. Syaratnya bukan wudu, mandi. Mengapa? Karena kamu punya hadas besar. Berarti kadang disuruh mandi, kadang disuruh wudu kalau hadasnya kecil. Berarti yang penting itu bukan mandi atau wudunya, yang penting adalah taharanya. Maka demikianlah bahasa para ulama, istiratut taharah. Disyaratkannya dalam keadaan suci ketika salat. Kalau kalian berhadas besar, maka mandilah baru salat. Kalau kalian berhadas kecil, maka wudulah. kemudian salat. Kalau kalian masya Allah sejak salat duhur tadi kalian tidak berhadas besar ataupun kecil, maka salat asar langsung tidak perlu wudu, nggak perlu mandi, masih bisa tidak berhadas besar, tidak berhadas kecil sampai maghrib, maka langsung salat maghrib tanpa mandi, tanpa wudu. Yang penting dia punya taharah. Kembali kepada kitab. Qala istiratus taharah li sihhatis shalah. Disyaratkannya taharah untuk sahnya salat. Li'anna Allah amara biha 'inda al-qiyam ilaiha. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya ketika seseorang ingin menegakkan salat. Wal aslu fil amri al-wujub. Sedangkan hukum asal perintah adalah wajib. Kalau Allah katakan bersihkan wajahmu, bersihkan tangan dan seterusnya, berarti wajib hukumnya. Yang kelima, faedah yang kelima. Faedah yang keempat, kesimpulannya, wajibnya taharah dalam salat. Tanpa taharah tidak sah. Al-khamis, anna taharata la tajib bidukulil waqti. Wa innama tajib 'inda iradatis shalah. Yang namanya taharah bukan diwajibkan ketika masuk waktu salat. Tidak diwajibkan ketika masuk waktu salat. Tetapi diwajibkan ketika akan salat. Apa bedanya, Ustaz? Diwajibkan ketika masuk waktu salat dan diwajibkan ketika akan sholat. Beda. Sangat jauh bedanya. Dalam waktu sehari, awal subuh, waktu sholat. Duhur, waktu sholat. Asar, waktu sholat. Maghrib, waktu sholat. Isya, waktu sholat. Kapan diwajibkannya toharah? Ketika masuk waktu subuh wajib, ketika masuk waktu duhur wajib, ketika masuk tidak. Bukan berkait dengan masuknya waktu salat, tapi berkait dengan tegaknya salat atau ketika engkau akan mengerjakan salat subuh. Kalian bangun tidur dalam keadaan tidak suci, sucikan. Wudunya di mana saja terserah. Yang penting ketika mau menegakkan salat duhur sudah punya taharah. Setelah itu ketika mau salat asar harus punya taharah. Taharahnya di sini enggak apa-apa, salatnya di sini enggak apa-apa. Di sini juga enggak apa-apa. Di sini juga enggak apa-apa. Pagi taharahnya enggak apa-apa. Karena tidak berkait dengan waktu masuknya salat. Tapi berkait ketika engkau mau Allahu Akbar, itu tohir atau tidak tohir. Sebab kalau dia ahdas, berhadas, maka dia harus bersuci. Mungkin di tempat kita hampir tiap saat orang batal ahdas, sehingga mau duhur wudu lagi, mau asar wudu lagi. Tapi di zaman para ulama ada yang dari awal pertama duhur apa subuh sampai isya mereka dengan satu taharah. Dengan satu kali taharah. Bahkan untuk menunjukkan kalau sebagian mereka menyambungnya dengan qiyamul lail, mereka memakai wudu siang hari untuk subuh hari. Hampir tidak tidur. Kecuali dalam keadaan duduk. Kalau tertidurnya dalam keadaan duduk tidak membatalkan wudu. Itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tidur benar-benar terlentang, istatlaqal wika, terlepas kesadaran, maka saat itu dianggap batal wudunya. Kembali kepada kita. Berarti yang keenam, barakallahu fikum, atau yang kelima adalah tidak diwajibkan ketika masuknya waktu salat, tetapi taharah diwajibkan ketika engkau akan berdiri sholat. Saat itu tohir atau tidak tohir. Walaupun ketika adzan sudah wudu, tapi ketika qomat kamu sebelum qomat sebentar batal, ya tetap harus wudu lagi. As-sadis yang keenam. Anna kullama yutlaq alaihi ismu shalah min al-fardhi wan nafli wa fardhi al-kifayati wa salati al-janazati tushtarat at-tahara. Karena Allah menyatakan kalimat salat dengan mutlak, menyebutkan kalimat salat dengan as-salah, yang berarti kullu jinsis salah, semua jenis salat. Alif lamnya lil jins. Idza qumtum ila shalah, kalau kalian akan berdiri menegakkan salat, enggak disebutkan salat apanya enggak disebutkan. Berarti amun, umum mencakup semua jenis salat, salat yang wajib ataupun salat yang sunnah, salat jenazah ataupun salat lima waktu, salat qiyamul lail ataupun salat apa saja. Bahkan para ulama menambahkan, ketika sujud tilawah, sujud syukur, sujud apalagi, harus taharah juga. Karena itu pun disebut salah. Disebut salah. Kata beliau, kata Syekh Sa'di rahimahullah, kullu ma yutlaq alaihi ismus salah, semua yang tercakup dalam kata as-salah, salat, maka semuanya harus disyaratkan taharah. Apakah salatul fardhi atau salatul nafl, salat wajib atau salat sunnah, fardu kifayah ataupun fardu ain, yang lima waktu itu fardu ain, harus pergi setiap orang. Salat jenazah fardu kifayah, tushtarat lahu tahara, semuanya harus tahara. Hatta sujudul mujarrad, bahkan sujud saja. Inda kathirin minal ulama, menurut kebanyakan para ulama, seperti sujud tilawah atau sujud syukur. Kamu sedang baca Quran, melewati ayat sajdah, fasjud lahu, kamu sujud. Harus dalam keadaan tahir. Bahkan ketika baca Qur'annya disunahkan demikian. Demikian pula sujud syukur, berwudu dulu baru kemudian sujud. Karena para ulama memasukkannya ke dalam jenis salat. Yang ketujuh. Al-amr bighaslil wajhi. Sekarang taharahnya dirincikan. Bagaimana taharahnya? Allah katakan fansilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kata Allah, cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku, dan usapkanlah kepala kalian. Wa arjulakum, dan cucilah kaki kalian. Di sini ada keunikan bahasa Arab, keunikan i'rab. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan usapkanlah kepala dan kaki-kaki kalian. Sebagian orang mengira usapkanlah kepala dan usapkan kaki kalian, karena sama-sama usapkan. Ternyata para ulama jeli, cerdas, melihat i'rabnya. Tidak. Kalimat arjulakum tidak ngikut usaplah, tapi ngikut cucilah. Apa buktinya? Buktinya usaplah itu ada huruf bantuan kata sambung ba. Wamsahu bi, usapkanlah biruusikum, dengan kepala-kepala kalian. Huruf ba, kata sambung ba, mengkasrohkan. Wamsahu biruusikum, Kalau ngikut wamsahu, maka arjunya jadi arjulikum. Ternyata di dalam mushaf-mushaf kalian bukan arjulikum, tapi arjulakum dengan fathah. Berarti bukan mengikut ru'usikum, tapi ngikut aidiyakum. Fagsilu ujuhakum wa aidiyakum wa arjulakum. Cucilah, bersihkanlah. Beberapa aliran, seperti aliran Syiah, itu mengusap kakinya. Karena mereka memahami, usaplah kepala kalian dan kaki kalian. Jadi kaki diusap juga. Tidak jeli melihat i'rab. Kemana atafnya kalimat arjulakum. Kalau dia arjulikum dengan kasrah, baru atafun ala ru'us. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Tetapi kalau dengan fathah arjulakum, dan itu yang ada pada mushaf-mushaf kita, maka maknanya cucilah, usapkanlah rambut kalian dan juga cuci kaki-kaki kalian. Berarti barakallahu fikum, faedah yang ketujuh, wajib mencuci wajah dalam berwudu. Wajah barakallahu fikum panjangnya atau tingginya dari tumbuhnya rambut sampai bawah dagu tempat tumbuhnya jenggot. Lebarnya antara telinga dengan telinga. Itu yang disebut dengan wajah. Yaitu yang langsung terlihat ketika engkau berhadapan. Karena wajah diambil dari kata muwajaha, berhadapan. Kalau kamu berhadapan dengan orang, apa yang kelihatan? Ini semua kelihatan. Sampai telinga. Barakallahu fiikum. Termasuk lubang-lubangnya. Wajah kan ada lubang-lubangnya. Ada lubang hidung, lubang mulut, ada lubang mata, ada semuanya. Iya. Termasuk lubang-lubangnya. Cuci. Oleh karena itu, walaupun tidak masuk, tidak disebut dalam Quran, al-istinsyak, wal-istinsar, wal-madmadah, walaupun enggak disebut dalam Quran kumur-kumur, enggak disebut masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, enggak disebut, tetapi terkandung di dalam kalimat fagsilu wujuhakum, bersihkanlah wajah kalian. Bagaimana membersihkan wajah kalian? Lihatlah Rasulullah SAW. Allah menyebutkan bersihkan wajah kalian. Bagaimana cara membersihkan wajah? Lihat Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW membersihkan wajah itu dengan berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, sampai kemudian mengusap seluruh wajahnya. Sehingga barakallahu fikum, istinsyak dan istinsar, dan juga madmadah, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, termasuk mencuci wajah. Kita lihat ucapan Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsir kita ini. Kata beliau, al-amru bi ghaslil wajhi, perintah untuk mencuci wajah. Wa huwa, yaitu ma tahsul bihil muwajaha, apa yang terjadi ketika kita berhadapan, atau apa yang terlihat ketika kita berhadapan, min manabiti sya'ril ra'si, dari mulai tempat tumbuhnya rambut, tempat tumbuhnya rambut, al-mu'tad, yang biasa. Mengapa ada kalimat al-mu'tad, yang biasa? Karena ada yang gak biasa. Ya maaf, ya, botaknya sampai ke belakang sini. Ya. Terus berarti wajahnya sampai ke sana. Enggak, tidak. Ini tetap kepala. Katanya tempat tumbuhnya rambut. Lihat ucapan Syekh. Manabiti sya'ril ra'si al-mu'tad, tempat tumbuhnya rambut yang biasa, yang umum. Ini di sini, tempat tumbuhnya rambut. Nah, dari sini wajah sampai sini. Ila man hadara minal lihyaini wadzakni tulan, sampai ke bawah tempat tumbuhnya dua jenggot, maksudnya kumis dan jenggot, sampai ke bawah dagu. Ini tulan tingginya. Wa minal uduni ilal uduni arban, dan dari telinga ke telinga lebarnya. Ini harus dibersihkan ketika berwudu. Jangan lupa itu. Jangan tertinggal pelipisnya, jangan tertinggal jidatnya, jangan tertinggal dagunya. Cucilah sebatas itu tadi yang disebut dengan wajah. Wa yadkhul fihi, ini kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa yadkhul fihi al-madmadah, termasuk dalam mencuci wajah adalah kumur-kumur. Ini wajah ada lubang mulutnya, cuci lubang mulutnya, bersihkan dengan kumur-kumur. Wal istinsyak, ada lubang hidungnya, bersihkan. Diriwayatkan Ibnu Umar bahkan mencuci dalam matanya radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwan ibn a'azakumullah, qala wa yadkhul fihi bis sunnah, termasuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, itu ditetapkan pula dengan sunnah. Al-Quran dijelaskan dengan sunnah. Wa yadkhul fihi asy-syu'ur allati fihi, termasuk juga rambut dan bulu-bulu yang ada di wajah. Karena ada yang bulu-bulunya bukan hanya di sini, sampai ke pipi sini masih ada rambut-rambutnya, itu juga dicuci. Lakin in kana khafifatan fala budda min isalil ma'i ila al-bashar.